Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil dari ayat-ayat Allah yang dibawakan oleh al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullah tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya sudah kita kaji bersama dalam pertemuan yang lalu. Maka kata beliau, qala rahimahullah, wa ammal ahadisu, adapun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi tentang perintah atau anjuran untuk menjaga sunnah, maka yang pertama hadis yang ke-156 qala an-Nawawi rahimahullah fal awwalu, maka hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, dalil yang pertama diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum. Rasulullah menyatakan, biarkan aku, jangan kalian terlalu berdetail-detail dalam menanyakan sesuatu yang aku biarkan. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka jika aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkan hal tersebut. Dan jika aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka kerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Muttafaqun alaih. Maka dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, beliau menyatakan, da'uni ma taraktukum. Dalam satu riwayat, daruni, biarkan aku. Dan jangan kalian terlalu banyak bertanya padaku apa yang aku biarkan kalian. Yang demikian ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena beliau mengetahui bahwasanya sebagian para sahabat, karena semangat mereka untuk thalabul ilmi, menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan karena semangat mereka untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dahulu mereka sering menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam banyak hal. Terkadang itu bukan perkara yang hukumnya diharamkan. Akhirnya menjadi diharamkan karena sebab pertanyaan mereka. Atau menanyakan hal-hal yang terkadang itu bukan perkara yang wajib hukumnya, kemudian menjadi diwajibkan atas mereka karena sebab pertanyaan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan pada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan mereka agar membiarkan beliau, jangan terlalu banyak bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara yang Rasulullah itu telah membiarkan hukumnya. Artinya tidak dirinci oleh Rasulullah hukumnya, berarti perkara yang umatnya itu dimaafkan hal tersebut, gak perlu ditanyakan secara detail, secara rinci. Yang demikian itu agar jangan sampai jawaban yang nantinya disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam justru membebani, memberatkan, dan mungkin nanti menyebabkan mereka payah dengannya. Sebagaimana telah terjadi pada Bani Israel. Maka Rasulullah jelaskan, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Hanyalah yang membinasakan umat sebelum kalian karena sebab banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting yang mereka ajukan pada nabinya. Wahtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya mereka berseberangan dengan nabinya. Ini yang menyebabkan Bani Israel akhirnya terjatuh dalam perkara-perkara yang justru memberatkan mereka sendiri. Rasulullah tadi menyatakan, biarkan aku dengan perkara-perkara yang aku biarkan kalian. Karena Rasulullah menjelaskan, fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Artinya orang-orang sebelum kalian terlalu banyak menanyakan pada para nabinya hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Karena sebab pertanyaan mereka akhirnya justru memberatkan mereka. Juga karena sebab mereka sering berselisih dengan nabinya. Ikhtilaf al-anbiya maksudnya menyelisihi nabi. Termasuk di antara bentuk penyelisihan pada nabi melakukan berbagai macam perkara-perkara yang bid'ah. Berarti kan menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga termasuk perkara yang sangat dilarang. sebagaimana telah terjadi pada Bani Israel. Karena terjadi satu kasus pembunuhan, maka setiap kabilah itu mengaku mereka yang bunuhnya, supaya tidak bisa ditegakkan hukuman atas mereka. Akhirnya mereka berselisih dalam hal tersebut, dan mereka sepakat untuk mengangkat urusannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Musa alaihi salam menyampaikan wahyu kepada mereka. Sungguhnya Allah telah merintahkan kalian agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Dengan sebab itu nanti akan diketahui siapa oknum pembunuhnya. Mereka enggak puas dengan penjelasan nabinya, menganggap itu sebagai candaan. Dianggap apa yang dinyatakan oleh Musa alaihi salam sebagai bahan olok-olokan. Masa suruh apa nyembelih seekor sapi? Ketika dijelaskan, Musa menyatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berarti suka mengolok-olok orang lain itu adalah karakternya orang-orang yang jahil. Musa menyatakan, aku berlindung pada Allah kalau aku termasuk orang-orang yang jahil. Karena orang yang suka mengolok-olok manusia itu adalah orang yang jahil. Orang yang berbuat aniaya kepada manusia, dolim. Karena al-jahl di sini maknanya adalah udwan, kedoliman. Setelah mereka yakin, masih bertanya, sapi betina yang bagaimana? Kemudian dijelaskan sapi betina yang demikian, demikian, demikian. Harusnya cukup kalau dicari masih banyak peluang. Yang warnanya bagaimana? Jelasnya yang warnanya demikian, demikian. Kalau sapi yang warnanya demikian banyak, coba dirinci lagi. Ini pertanyaan kan semakin memberatkan mereka. Harusnya sudah disampaikan begitu, ya sudah cari. Akhirnya hampir-hampir mereka enggak bisa mendapatkan sapi sebagaimana kriteria yang dijelaskan oleh Musa alaihi salam. Maka termasuk larangan banyak bertanya, itu larangan menanyakan hal-hal yang faktanya itu belum terjadi. Misalnya, bagaimana sholat di bulan ya? Bagaimana kalau kita pergi ke bulan nanti puasanya bagaimana? Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dilarang, yang demikian itu. Maka umat sebelum kita itu binasa, ini jatuh ke dalam keberatan, kesusahan, kepayahan, karena sebab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan pada nabi mereka dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, tidak memberikan manfaat pada mereka. Sehingga yang demikian itu dilarang. Juga yang demikian itu pernah terjadi di masa Nabi. Kisahnya Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis dari Bani Tamim. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan padanya, Innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahajju. Sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Kewajiban haji hanya sekali. Selama Rasulullah enggak meminta kita untuk mengulang haji. Kan syariatnya Allah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Berarti kalau sudah berhaji sekali ya sudah. Kalau mencukupkan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ringan. Selama beliau tidak meminta umatnya untuk mengulangnya, maka cukup sekali saja. Namun Al-Aqra bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun ya Rasulullah?" Ini pertanyaan yang tidak pada porsinya. Coba kalau Rasulullah menjawab, "Iya, setiap tahun." Coba. Akhirnya kewajiban haji bisa setiap tahun. Ini pertanyaan yang enggak penting, yang tidak boleh terlalu banyak ditanyakan yang demikian itu. Kenapa? Akan menyebabkan keberatan. Rasulullah menyatakan lau qultu na'am. Kalau seandainya aku mengatakan iya, tentu lau wajiban. Haji tiap tahun itu akan diwajibkan. Walam mastata'tum, dan kalian tidak akan sanggup. Daruni ma taraktukum. Rasulullah menyatakan, sudah biarkan aku. Enggak usah kalian tanya-tanya apa yang aku telah biarkan kalian di atas sesuatu. Itu keringanan bagi kalian. Enggak perlu kalian apa tanya-tanyakan. Fa innama ahlaka man kana qablakum, fa innama ahlaka man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting yang diajukan pada nabinya, dan juga karena sering menyelisihi perintah nabinya. Ini termasuk perkara yang memberat-beratkan diri. Maka di masa Nabi alaihi salatu wasalam ditekankan untuk tidak menanyakan sesuatu yang didiamkan hukumnya oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyatakan daruni ma taraktukum. Biarkan aku, jangan kalian tanya-tanya apa yang aku diamkan hukumnya. Kenapa? Kalau ditanyakan tadi bisa memberatkan. Sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena wujud kasih sayang beliau yang mendalam pada umatnya, di bulan Ramadan beliau itu sholat tarawih secara berjamaah itu hanya beberapa kali. Setelah itu sholat sendiri-sendiri. Alasannya apa? Karena itu di masa-masa turunnya wahyu. Rasulullah khawatir kalau diadakan sholat tarawih secara berjamaah satu bulan penuh, itu khawatir nanti sholat tarawih secara berjamaah diwajibkan bagi umatnya. Khawatir. Kenapa? Nanti tentu akan memberatkan. Maka menanyakan hal-hal yang bisa memberatkan diri sendiri, ini perkara yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan dalam Islam. Namun dengan apa yang disampaikan Rasulullah ini jangan dipahami secara salah. Ya sudah, kita enggak boleh banyak tanya-tanya. Akhirnya tentang perkara penting dalam agamanya semuanya diam. Ini halal, ini haram, terserah, enggak usah ditanya-tanyakan. Akhirnya yang haram dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Loh, kenapa kok enggak ditanyakan kamu? Sehingga supaya kamu tahu itu perkara yang wajib, supaya kamu tahu itu haram. Kan enggak boleh banyak tanya. Nah, ini kan salah dalam memahami hadis macam ini, bukan demikian. Tapi tadi menanyakan perkara-perkara yang tidak penting atau menanyakan perkara-perkara yang hampir mustahil kejadiannya, misalnya seperti sholat di bulan dan yang semisalnya, ini yang dilarang. Adapun bertanya tentang perkara yang kita enggak boleh bodoh tentangnya, seperti tentang pokok-pokok keimanan, tentang ibadah-ibadah yang wajib, ini satu keharusan. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasulullah menyatakan, innama syifa'ul ay as-su'al. Obatnya kebodohan ya bertanya. Ini dalam perkara agama. Maka yang wajib bagi seseorang tafaqquh fid-din, mempelajari agama. Karena Rasulullah menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan difaqihkan terhadap urusan agamanya. Rasulullah menyatakan di sini, kalau aku larang kalian dari sesuatu, ya sudah tinggalkan. Kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Larangan itu enggak ada beban untuk meninggalkannya, sehingga larangan harus ditinggalkan secara total. Tentang meninggalkan larangan ini tidak dikasih apa batasan dari Rasulullah, kalau kamu mampu misalnya. Karena apa? Larangan itu pasti mampu ditinggalkan. Beda dengan perintah, mengerjakan perintah itu dikasih batasan kalau ada kemampuan. Sehingga kalau enggak mampu tidak lagi wajib. Karena apa? Al-qudrah manatu taklif. Jadi kemampuan itu barometer atau standar untuk seorang itu berkewajiban menjalankan syariat ini. Misalnya rukun sholat harus berdiri dalam sholat fardu. Nah kalau gak mampu, misalnya pas sakit, apakah tetap wajib berdiri? Ya tidak. Sholat sambil duduk. Nah kalau gak mampu duduk, ya berbaring. Sehingga kemampuan itu barometer, standar, ukuran di dalam seorang itu menjalankan beban syariat. Sehingga dalam menjalankan perintah Rasul itu standarnya sesuai dengan kemampuan maksimal. Kenapa yang di luar kemampuan seseorang menjadi tidak wajib lagi? Namun di sana ada ayat waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa mattarirtum ilaih. Sungguh Allah telah merinci hal-hal yang diharamkan atas kalian. Nah, makanan-makanan yang haram dirinci semuanya. Illa ma turirtum ilahi, kecuali apa yang kalian itu harus terpaksa memakan perkara yang diharamkan selama tidak melampaui batas. Misalnya orang kelaparan, gak ada yang dimakan kecuali adanya, kok ini ada kijang di hutan, sudah jadi bangkai misalnya. Bangkai kan haram. Hurimat alaikumul maitatu. Kalau dia enggak makan itu daging kijang atau rusa yang sudah jadi bangkai, dia nanti akan mati kelaparan. Maka memakan daging kijang yang menjadi bangkai di saat itu dibolehkan dengan batasan secukupnya, sekiranya dia bisa bertahan hidup saja. Enggak boleh kemudian dipuas-puaskan sampai apa kenyang sampai puas, enggak boleh. Karena apa? Itu darurat. Darurat. Dan juga dibolehkannya yang demikian itu ketika adanya hal yang sifatnya emergensi, darurah, perkara yang haram bisa menjadi halal itu dengan syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, kalau tingkat emergensinya itu gak bisa istilahnya hilang dengan selainnya. Misalnya kalau harus itu pokoknya yang bisa untuk menghilangkan kemadharatan yang akan mengancam jiwanya, harus makan bangkai itu, maka baru dibolehkan. Misalnya kalau kok di situ kok ada jamur misalnya, kan bisa dimakan, dia tahu. Mungkin setelah belajar ilmu apa? Kalau dulu di sekolah pernah diajari ilmu apa ya? Ini ilmu bertahan apa? Bertahan hidup di hutan misalnya. Ini daun yang ini rasanya kalau demikian itu bisa dimakan. Nah, berarti kan enggak dibolehkan makan bangkai karena masih ada hal lain yang mungkin dia bisa bertahan hidup dengannya. Itu syaratnya. Kemudian kalau perkara yang haram, contohnya bangkai tadi, benar-benar bisa menghilangkan hal darurat dia. Artinya kalau dimakan, benar-benar dia bisa bertahan hidup, misalnya. Kalau masih meragukan, ya di saat itu ya nggak boleh. Nggak dibolehkan. Jadi dengan dua syarat ini, dalam kondisi emergensi itu boleh seorang itu memakan makanan yang haram misalnya dengan dua syarat tadi. Sehingga dengan ini, dengan dua batasan ini, berarti enggak ada hal yang sifatnya darurat terhadap obat yang haram misalnya. Misalnya orang sakit ini, oh satu-satunya obat ini apa terbuat dari bahan mungkin enzim babi misalnya. Hal yang demikian gak ada kedaruratan dalam hal yang semisal ini. Karena masih mungkin untuk berubah dengan yang lainnya, seperti Habatus Sauda ini, dawa likul lida ilal haram atau ilal maut, dia juga masih bisa berubah dengan cara apa, meruqyah, membaca Al-Fatihah. Berarti kan bukan hal yang darurat, masih ada pilihan yang lain, alternatif yang lain. Kalau enggak ada alternatif lain kecuali harus itu, berarti kan benar-benar darurat. Benar-benar darurat. Enggak ada alternatif lain yang dia bisa bertahan hidup kecuali harus makan daging bangkai tadi, baru itu dikatakan darurat kan. Maka saat ini tidak mengapa. Kemudian harus ada kepastian. Benar-benar kalau makan itu menghilangkan kedaruratan dia. Dia yakin kalau makan daging bangkai tadi bisa bertahan hidup gitu. Maka baru dengan dua syarat tadi dibolehkan yang demikian itu. Misalnya orang sakit tertentu, kemudian tanya-tanya kepada tabib misalnya, oh ini harus minum darah ayam ini yang segar karena kandungannya demikian demikian demikian yang disebutkan. Dia merasa sakitnya parah, ini sudah daruratnya. alasan daruratnya dia sendiri yang ngukur. Rasulullah menyatakan tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah, namun jangan berobat dengan cara atau zat yang haram. Enggak boleh. Berarti bukan hal yang darurat, karena masih ada alternatif lain kan? Jadi dengan ruqyah bisa, dengan ruqyah. Itu bukan darurat. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita haram, ikhtilaf, perselisihan itu perkara yang haram. Sehingga dengan ini menjadi jelas batilnya hadis maudhu' al-aslalahu yang sering kita dengar, ikhtilaful ummati rahmah. Seringan kita dengar ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu adalah rahmat. Berarti kan jelas bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Rasul menyatakan al-jamaah rahmah wal furqatu azab. Ini dikatakan perselisihan umatku itu rahmat. Ini batil, perselisihan madmum. Kemudian banyak bertanya dalam perkara-perkara yang tidak darurat untuk ditanyakan. Ini juga perkara yang diharamkan, karena itu bisa menjadi sebab kebinasaan kita, bisa menjadikan sebab kita semakin terbebani. Kemudian ikhtilaf ini menyebabkan perpecahan hati, dan ini akan melemahkan agama. Sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sholat kan, sawu shufufakum fa inna tasmiyatas saf min tamamis shalah, sawu wala tahtalifu wa tahtalifa qulubukum, rapatkan saf, jangan berselisih, nanti akan berselisih hati-hati kalian. Perselisihan barisan saf ini menyebabkan perselisihan hati, apalagi perselisihan dalam perkara-perkara yang besar. Ini jelas akan menyebabkan kelemahan. Ini perkara yang kita harus berlapang dada. Dalam perkara agama jelaskan, selama itu ada dalil, mil kita was sunnah, ya sudah, kikis perselisihan. Kenapa? Perselisihan akan menyebabkan lemah. Kecuali kita punya hujah, punya dalil yang kuat, ya kita sampaikan. Di situ ada peluang untuk munakosah, untuk kita adu argumen. Bukan berjidal, menyampaikan al-haq. Tapi ketika perkara sudah jelas, terima. Hati kita kok belum bisa lapang? Hilangkan yang demikian itu. Berusaha untuk lapang di hadapan dalil minal kita was sunnah. Kenapa? Perselisihan akan menyebabkan perpecahan hati, dan ini akan melemahkan agama. Kemudian pada yang berikutnya, segala yang didiamkan oleh Nabi berarti kan dimaafkan bagi umatnya. Enggak perlu ditanya-tanyakan. Ini termasuk rahmat Allah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya al-qudrah manatu taklib. Jadi kemampuan maksimal itu standar atau barometer dalam seorang itu berkewajiban menjalankan beban syariat. Karena Rasulullah menyatakan, jika aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.